Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada melalui gelombang 1476 AM, juga para pendengar radio kita Cirebon melalui 94,3 FM, juga pendengar Radio Islamic Center Binbaz di Yogyakarta di frekuensi 107,8 FM, juga para onliner melalui streaming, baik streaming Radio Raja Bandung atau Radio Kita Cirebon atau Radio Islamic Center Binbaz Jogja, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang para malaikat yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 5 poin penjelasan tentang fisik para malaikat. Dan yang terakhir, para malaikat itu bisa berbicara. Dan itu sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Kita teruskan. Para malaikat oleh Allah Azza wa Jalla diberi kemampuan untuk menjelma menjadi manusia. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada para malaikat dibanding manusia. Kalau manusia tidak bisa merubah dirinya dari bentuk aslinya, berbeda dengan para malaikat, Allah memberi kemampuan kepada mereka untuk menjelma menjadi bentuk lain yang berbeda dari bentuk asli, dan seluruh jelmaan para malaikat yang diterangkan dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih adalah berupa manusia dan laki-laki. Ketika menemui manusia, baik dia itu laki atau perempuan yang ditemuinya, baik para nabi ataupun para sahabat nabi atau orang biasa, laki-laki yang ditemuinya seperti para nabi ataupun perempuan seperti Maryam, maka jelmaan para malaikat ketika menemui manusia juga dalam bentuk manusia dan laki-laki. Tidak ada satupun keterangan bahwa para malaikat pernah menjelma menjadi bentuk lainnya, baik binatang ataupun yang lain. Juga tidak pernah dijelaskan baik dalam ayat ataupun hadis yang sahih bahwa para malaikat pernah menjelma menjadi perempuan, sekalipun yang ditemuinya adalah perempuan. Ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak. Di antaranya surah umpamanya Adz-Dzariyat ayat yang ke-24 dan 25 Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Apakah sudah datang berita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Tamu Ibrahim yang dimaksud di sini adalah malaikat tapi menjelma menjadi orang. Idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ketika para tamu ini datang menemui Ibrahim lalu menyampaikan salam. Dijawab lagi salamnya oleh Ibrahim. Lalu Ibrahim menyatakan, qaumun munkarun, kalianlah orang-orang yang tidak dikenal. Faragha ila ahlihi fajabi ijlin samin. Lalu setelah mempersilakan masuk, Ibrahim masuk ke dalam menemui keluarganya. Beberapa lama kemudian datang lagi membawa anak sapi yang sudah dibakar. Anak sapi guling yang sudah dibakar. Lezatnya bukan main. Faqarrabahu ilaihim. Lalu disajikan kepada para tamu. Karena tamu ini disangkanya orang biasa, tapi tidak mau makan. Qala ala ta'kulun. Ibrahim bertanya, kenapa kalian tidak mau makan? Fa'aujasa minhum khifah. Maka muncullah rasa takut dalam hati Ibrahim. Jangan-jangan orang-orang ini bermaksud jahat. Tapi orang-orang ini menyatakan, la takhaf. Janganlah kamu takut. Ternyata orang-orang yang datang ini adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia biasa. Ini yang mendatangi Ibrahim, malaikat berupa manusia biasa. Di zaman Nabi Lut alaihi salatu wasalam ada penyakit psihis yang menerpa atau menjangkiti kaumnya, yaitu liwat homoseksual, menyukai sesama jenis. Kalau ada laki-laki ganteng ya sudah, diburu oleh mereka. Nah, ini salah satu di antara garapan dakwah Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Tapi didakwahi mereka tetap ngeyel di atas kemaksiatannya, di atas syiriknya, dan di atas kemaksiatan yang seperti itu. Ketika Allah Azza wa Jalla akan menimpakan azab kepada mereka, sebelum ditimpakannya azab, Allah menguji mereka dengan mengutus malaikat. Malaikat ini menjelma menjadi pemuda yang ganteng, yang gagah, yang tampan. Bertamu kepada Lut alaihi salatu wassalam. Terlihat oleh kaumnya ada tamu datang kepada Nabi Lut. Seorang pemuda atau beberapa orang pemuda yang sangat tampan, sangat gagah. Mereka ijo tuh. Kata orang Sunda mah curing hak. Saya enggak tahu bahasa Jawanya apa curing hak. Dan ini yang membuat Nabi Lut secara psihis merasa terbebani, khawatir ada apa-apa terhadap tamunya. Allah menjelaskan ini dalam surah Hud ayat 77 dan 78. Allah berfirman, walamma ja'at rusuluna luta si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilaihi min qabl awa min qablu kanu ya'maluna sayyiat qala ya qawmi ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ketika datang para utusan kami kepada Lut. Para utusan kami di sini para beberapa malaikat yang menjelma menjadi pemuda-pemuda gagah dan tampan. maka itu menyulitkan Nabi Lut dan membuat bumi ini terasa sumpek. Berkata Nabi Lut, ini hari yang sangat berat. Datanglah kaumnya kepada Nabi Lut bersegera, dan mereka memiliki kebiasaan ya'maluna sayyi'at. Yang dimaksud ya'maluna sayyi'at, melakukan perbuatan yang keji di sini adalah para gay, para homoseksual, laki-laki yang menyukai sesama jenis laki-laki lagi. Lihat ada pemuda ganteng yang gagah itu, tahu banyak seperti seorang pemuda melihat wanita yang super cantik, ngiler. Berkata Nabi Lut, wahai kaumku, itu anak-anak wanita dari kaumku tuh, mereka lebih suci bagi kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah. Janganlah kalian membuat aku merasa hina di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kalian seorang aja laki-laki yang berakal? Ini orang-orang yang datang kepada Lut berupa pemuda yang gagah itu sebenarnya jelmaan para malaikat. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kata beliau, tubdilahumul malaikatu fi suratin syabin hisanin imtihan wakhtiya'i wakhtibaron hatta qamat ala qawmi lutin hujjah wa akhadahumullahu akhda azizin muqtadir. Para malaikat menampakkan diri dalam bentuk pemuda yang ganteng, yang gagah sebagai ujian, sebagai godaan, sehingga tegaklah hujjah kepada kaum Nabi Lut, lalu Allah mengambil atau menimpakan azab kepada mereka dengan azab yang sangat dahsyat. Tapi nama malaikat yang datang baik kepada Lut maupun kepada Ibrahim tidak disebutkan siapa namanya. Termasuk ketika Allah mengutus malaikat untuk menemui Maryam. Maryam seorang wanita, ibunda dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Walaupun yang ditemuinya wanita, yaitu Maryam, tapi malaikat Jibril yang Allah utus menemui Maryam menjelma menjadi seorang laki-laki, pemuda yang tegap. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah Maryam ayat 16-19. Wadhkur fil kitabi Maryam idhim tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaba. Farsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbik liahabba laki gulaman zakiyya. Ceritakan oleh Muhammad dalam kitab tentang Maryam. Ketika Maryam memisahkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur. Lalu dia memasang hijab dari manusia. Kemudian kami pun mengutus kepada Maryam ruh kami. Yang dimaksud ruh kami di sini malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril dalam banyak ayat oleh Allah sering disebut dengan sebutan ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar turun para malaikat dan ruh. Ruh yang dimaksud di sana adalah malaikat Jibril. Jadi dalam ayat ini pun Allah menyatakan farsalna ilaiha ruhana, kami utus kepada Maryam ruh kami. Maksudnya malaikat Jibril, fatamatsala laha basyarun sawiya. Lalu malaikat Jibril menjelma di hadapan Maryam sebagai seorang pemuda yang tegap. Qalat, berkata Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari dirimu. Kalau kamu orang yang bertakwa jangan ganggu gitu. Qala, berkata Jibril, innama ana rasulu rabbik. Aku hanyalah utusan dari Rabbmu, dari Allah. untuk memberitahukan kepadamu bahwa kamu akan punya seorang anak yang suci. Oleh karena itulah, maka walaupun yang ditemuinya adalah seorang wanita, tapi malaikat Jibril mendatangi Maryam yang wanita tersebut menjelma sebagai seorang laki-laki. Dalam surah Ali Imran ayat 45-47 Allah pun berfirman, إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ إِسَى بْنُ مَرْيَمُ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّي أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ingat ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat dari Allah. Kalimat dari Allah itu namanya, maksudnya adalah Isa. Sebab apa? Sebab salah satu di antara sebutan Isa adalah kalimatnya dan ruhnya. Sebagaimana dalam salah satu hadis, Nabi alaihi salatu wasalam, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, siapa orang yang bersaksi man syahida alla ilaha illallah wa anni Rasulullah wa anna Isa amduhu wa rasuluh wa kalimatuh, siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan bersaksi bahwa Isa itu hamba dan utusannya dan juga kalimatnya. Isa disebut kalimatnya dan ruh dari Allah. Ruh Allah maknanya bukan ruh bagian dari diri atau zat Allah, lalu disimpulkan Isa punya unsur ketuhanan yang berhak disembah karena dalam dirinya ada bagian dari ruh Allah. Bukan, itu keliru besar. Ruh Allah maksudnya ruh ciptaan dan milik Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Ruh Allah di sini disebut idhafah munfasilah. Idhafah munfasilah artinya idhafat atau penyandaran yang menunjukkan antara kata yang disandarkan dengan yang tempat penyandarannya itu berpisah, terpisah. Tidak merupakan satu kesatuan yang utuh. Umpamanya ra'su Muhammadin, kepala Muhammad. Apakah kepala ini bagian dari Muhammad? Iya, maka itu disebut idhafah muttasilah. Tapi kalau umpamanya baitu Muhammadin, rumah Muhammad, apakah rumah di sini bagian dari diri Muhammad? Bukan, sesuatu yang terpisah. Rumah-rumah Muhammad-Muhammad dan terpisah, tapi diidhafatkan menunjukkan milik, rumah itu milik Muhammad. Begitu juga ruh Allah, Abdullah, Baitullah dan yang lainnya, rumah Allah, hamba Allah, ruh Allah, apakah itu idhafat munfasilah atau muttasilah? Jawabnya munfasilah, terpisah. Baitullah, rumah Allah, apakah rumah itu bagian dari diri Allah? Bukan, terpisah, tapi milik Allah. Masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, semua masjid itu Baitullah. Abdullah, kita semua Abdullah, hamba Allah, apakah kita merupakan bagian dari diri Allah? Bukan, terpisah. Tapi idhafat atau penyandaran kita kepada Allah menunjukkan kita milik Allah. Ini begitu juga ruh Allah. Isa itu kalimat Allah, karena tercipta melalui kalimat kun fayakun, jadilah, maka dia jadi. Isa juga disebut ruh Allah, maksudnya ruh bukan bagian dari diri Allah, tapi ruh yang berasal dari Allah dan milik Allah, lalu ditiupkan kepada Maryam, sehingga terciptalah Isa alaihi salatu wassalam. Maka Isa disebut kalimah Allah. Berkata para malaikat, ya Maryam, inna Allah yubashiruku bi kalimatin minhu smuhu al-Masihu Isa ibn Maryam. Hai Maryam, sungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat dari dirinya, dari diri Allah. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Dia orang yang lurus dunia akhirat dan termasuk orang yang dekat dengan Allah. Dia akan berbicara kepada manusia ketika di dalam buaian dan ketika masih bayi. Dan termasuk orang yang soleh. Berkata Maryam, ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Berkata malaikat yang diutus, demikianlah Allah menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki. Apabila Allah mau menetapkan satu ketetapan, cukuplah Allah menyatakan kun, jadilah kamu, maka jadilah hal tersebut. Ini dialog antara malaikat yang berwujud laki-laki dengan Isa. Dengan Maryam, afwan, yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim. Selain Al-Qur'an, hadis juga banyak menjelaskan menjelmanya malaikat. Ketika menemui Nabi dan para sahabat, ingat enggak? Para pendengar radio, baik Radio Roja, Radio Islamic Center, Bin Baz, Radio Kita, Cirebon. Ingat enggak dengan hadis yang masyhur disebut sebagai hadis Jibril? Datang kan ketika Nabi dan para sahabat berkumpul, datang seorang laki-laki muda dengan rambut yang sangat hitam, pakaian sangat putih, tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya, tapi tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu bertanya tentang apa itu Islam, ya, iman, Islam, dan ihsan. Kemudian nanya juga tentang kiamat. Semuanya dijawab kecuali kiamat gak tahu. Lalu ditanya tentang apa? Tanda-tanda kiamat. Lalu dijawab. Setiap dijawab, dia mengatakan benar engkau. Begitu. Setelah selesai pergi. Apa kata Nabi selesam? Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahu gak siapa yang bertanya tadi? Kultu, kata Umar, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi SAW menjawab, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Terlihat jelmaan Jibril itu oleh para sahabat. Tidak hanya oleh Nabi SAW semata-mata, tapi juga oleh para sahabat. Semuanya melihat. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa waktu itu Jibril tidak langsung aja menjelaskan Islam adalah begini, begini, begini, iman adalah begini, begini, begini, ihsan adalah begini, begini. Kenapa harus melalui pertanyaan kepada Nabi SAW? Dijawab oleh para ulama. Karena kalau langsung Jibril berbicara menerangkan Islam, iman, ihsan, dan seterusnya langsung kepada para sahabat, berarti itu wahyu langsung dari malaikat Jibril kepada para sahabat langsung. Para sahabat dapat wahyu langsung dari malaikat Jibril. Kalau begitu para sahabat yang hadir semua jadi nabi dong. Ya, oleh karena itulah, maka tidak demikian cara menjelaskan Islam dari Jibril langsung ke orang-orang, enggak. Tapi melalui pertanyaan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW yang menjelaskan apa yang ditanyakan tersebut kepada umat. Ada seorang sahabat yang gantengnya luar biasa, masyhur dengan kegantengannya. Namanya Dihyah Al-Kalabi. Nah, malaikat Jibril seringkali menjelma seperti Dihyah Al-Kalabi ini. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar, diriwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Kata riwayat dari Ibnu Umar ini, wakana Jibril alaihissalam ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati dihya. Sering Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk dihya. Ini menunjukkan apa? Bahwa pertama, dihya itu memang masyhur dengan kegantengannya. Yang kedua, menunjukkan bahwa malaikat Jibril ini seringkali menjelma menjadi makhluk atau manusia yang memang menyenangkan untuk dilihat. Dan ini penyerupaan yang mirip. Dalam salah satu hadis yang menjelaskan tentang bentuk fisik nabi-nabi zaman dahulu, hadisnya dari Jabir radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridu alayya al-anbiya. Fa idza Musa duriba minar rijal ka'annahum min rijali syanu'ah. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabha Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim shalawatullahi alaihi." Faida aqrabu man ra'aitu bihi sahibakum, yakni nafsah. Wa ra'aitu Jibril, faida aqrabu man ra'aitu syibha dihya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepadaku nabi-nabi terdahulu, maka aku melihat Nabi Musa, maka Nabi Musa mirip seperti orang-orang dari bangsa Syanu'ah. Syanu'ah itu sebuah kabilah yang ma'ruf di arah selatan Jaziratul Arab. Dan aku melihat Isa bin Maryam. Maka orang yang paling mirip dengan Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dia paman dari orang tua Mughirah bin Syu'bah. Salah seorang pemuka dari kaumnya. Dan aku melihat Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka yang paling mendekati fisik Ibrahim adalah sahabat kalian ini, yaitu dirinya sendiri, Nabi sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mirip dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu aku melihat Jibril. Maka aku melihat orang yang paling mirip dengan Jibril itu adalah Dihya. Dalam riwayat lain, Dihya bin Khalifah. Itu menunjukkan bahwa Jibril itu mendatangi Nabi dalam bentuk seseorang yang dikenal, yaitu Dihya. Mirip Dihya. Apakah hanya para Nabi saja yang didatangi oleh Jibril dan oleh malaikat? Dan apakah hanya orang soleh seperti para sahabat, seperti Maryam? Ternyata tidak. Orang biasa pun dalam banyak riwayat pernah beberapa jenis manusia didatangi oleh malaikat dalam bentuk manusia. Sekalipun manusia yang didatangi itu manusia durhaka, sebagai ujian bagi mereka. Diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malaka falamma ata alaihi qala ayna turid qala uridu akhan li fi hadhil qaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Qal fa inni rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ada seseorang laki-laki yang muslim mengunjungi saudaranya yang sesama muslim di kota lain, di desa lain. Lalu Allah mengutus satu malaikat menemui orang ini. Ketika bertemu, malaikat ini bertanya, mau kemana kamu? Aina turid? Dia menjawab, saya mau mengunjungi saudara saya di desa ini, namanya si Fulan. Malaikat bertanya lagi, apa kamu memiliki satu nikmat yang akan kamu berikan kepada dia? Bawa oleh-oleh? Enggak gitu ya. Dia bilang, enggak. Kecuali aku ini hanya mencintai dia karena Allah. Jadi satu-satunya motivasi dia mengunjungi saudaranya di kota lain itu karena cinta karena Allah. Maka berkata malaikat itu, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu untuk memberi kabar kepadamu bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena dia, karena Allah. Jadi hadis ini menjelaskan malaikat menemui orang biasa. Bahkan ada juga orang yang durhaka sebenarnya didatangi oleh malaikat. Diterangkan juga dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna thalathatan fi bani Israel abras wa aqra wa a'ma, fa aradallahu ayabtaliyahum, fa ba'atha ilayhim malakan, fa atal abras, fa qala ayu syai'in ahabu ilaik, qal launun hasanun wa jildun hasanun, wa yadhabu anni alladhi qad qadaraniyan nas. Ada tiga orang di kalangan Bani Israel memiliki cacat. Satu abros, abros itu seluruh tubuhnya penuh borok, penuh koreng. Orang Sunda bilang budug. Saya nggak tahu bahasa Jawanya, afan kepada para pendengar di Jogja. Nggak tahu juga bahasa Cirebonnya sama kayak bahasa Cirebon sama Jawa Barat kene. Abros itu seluruh tubuhnya penuh penyakit-penyakit kulit. Kedua akro. Akro itu botak. Tak berambut. Klimis. Ketiga a'ma. A'ma itu buta. Satu. Seluruh tubuhnya penuh penyakit kulit. Yang satu kepalanya plontos. Yang satu buta. Allah mau menguji mereka bertiga. Diutusnya satu malaikat. Datanglah malaikat ini ke Abros. Abros itu yang seluruh tubuhnya itu penuh borok-borok. Malaikat itu bertanya, apakah yang paling kamu inginkan? Ayu syai'in ahabbu ilaik. Yang paling kamu suka apa? Dia bilang, warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus. Dan hilanglah borok-borok yang ada pada diriku yang menyebabkan orang-orang mencela aku. Ya pasti ya, orang-orang jijik melihatnya, enggak akan ada yang mau dekat tuh. Qal fa masahahu fa dhahaba anhu qadaruhu wa ata launan hasanan wa jildan hasanan. Diusap oleh malaikat ini. Malaikat itu menjelma menjadi orang. Hilang borok-boroknya itu. Dia diberikan kulit yang bagus, warna kulit yang bagus. Sembuh seketika. Kata orang Sunda, mah saciduh metu seucap nyata. Artinya apa? Artinya orang ini mujarab banget loh. Ucapannya terbukti seketika. Lalu malaikat ini yang menjelma menjadi orang ini bertanya lagi, fa'ayul mal ahabu ilaik. Harta apa yang paling kamu sukai? Kalau sekarang mungkin mobil, rumah gitu. Kalau zaman dulu al-ibl, dia bilang saya suka unta. Nah, akhirnya dia diberikan unta yang sedang bunting, lalu didoakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan barokah kepadamu di dalam untamu ini. Sudah ditinggalkan. Datanglah malaikat ini kepada si botak. Nanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa perkara yang paling kamu sukai, yang paling kamu senangi, yang paling kamu inginkan? Dia bilang, sya'run hasanun. Wa yadhabu anni hadha alladhi qadharani an-nas. Aku ingin rambut yang bagus. Lalu hilanglah perkara yang menyebabkan orang-orang mencela aku. Disebut si botak. Si botak itu ya. Diusap kepalanya. Hilang kebotakannya. Tumbuh rambut yang sangat bagus. Setelah itu ditanya lagi. Fa'ayul mali ahabbu ilaik. Harta apa yang paling kamu sukai? Dia bilang sapi. Diberilah seekor sapi yang hamil. Lalu dia akan barakallahu laka fiha. Semoga Allah beri berkah kepadamu dalam hartamu ini. Tinggalkan sudah. Datang pulalah malaikat ini kepada si buta. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, perkara apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, ayyaruddallahu ilayya basori. Aku ingin Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku ini, lalu aku bisa melihat orang-orang. Diusaplah matanya, lalu Allah pun mengembalikan kembali penglihatannya. Sembuh seketika, melek. Kebayang senengnya ya. Ditanya lagi, fa'ayul mal ahabu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, ghanam, kambing. Lalu diberilah seekor kambing yang bunting. Lalu doakan barakallahu laka fiha. Apa akibatnya ketiga orang ini sembuh total dari cacatnya, lalu ternak-ternaknya berkembang biak secara pesat. Si koreng tadi, si buduk tadi memiliki unta sepenuh lembah. Mantan si botak, sekarang kan sudah enggak botak lagi. Punya sapi sepenuh lembah. Mantan si buta punya kambing sepenuh lembah juga. Ya mereka normal, sembuh dari cacatnya, ya juga kaya raya. Siapa yang enggak senang? Ya, diberi anugerah dahsyat oleh Allah SWT. Setelah itu, datang lagi malaikat menemui ketiga orang ini dalam bentuk seperti mereka dahulu. Malaikat datang kepada orang yang dulunya penuh koreng. Dia datang menjelma sebagai orang miskin yang juga penuh koreng. Dia berkata, ana rajulun miskin, qad inqata'at bil jibal fi safari fala balagha li al-yawm illa billah thumma bik. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasan wal-jilda al-hasan wal-mal ba'iran ataballagu alayhi fi safari. Faqala al-huqu kathira. Faqala lahu ka'ani a'rifuka alam takun abros yaqdiruka al-nas faqiran fa'ataka Allah. Faqala innama warathu hadha al-mal kabiran an kabir. Faqala in kunta kathiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Kata malaikat, aku laki-laki yang miskin. Aku telah melintasi gunung. Tidak ada yang bisa menyampaikan aku kepada tujuanku kecuali karena Allah dan kemudian karena engkau, bantuan engkau. Maka aku meminta atas nama Allah yang telah memberikan warna kulit yang bagus kepadamu, yang telah memberikan harta berupa unta yang banyak, agar engkau memberikan bantuan agar aku bisa sampai kepada tujuan safarku. Minta tuh. Apa kata orang ini? Oh, kewajibanku sangat banyak, harus ini, harus itu. Jadi enggak ngasih. Malaikat itu bertanya lagi, aku kayaknya kenal kamu deh. Bukankah kamu dulu juga koreng yang kemudian kamu ini dicela banyak orang? Kamu juga fakir, kemudian Allah memberikan kekayaan kepadamu? Orang ini menjawab, aku dapat harta ini warisan dari bapak moyangku, nenek, kakekku, dan seterusnya. Jadi bohong dia. Malaikat ini menjawab, kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu yang dulu. Apa yang terjadi? Yang terjadi, ya, sesuai dengan apa yang didoakan malaikat. Tiba-tiba ada bentol lagi tuh di kulitnya. Gatal, digaruk, menyebar. Bersamaan dengan itu, untanya satu demi satu mati. Akhirnya, seluruh tubuhnya kembali koreng seperti sedia kala dan seluruh untanya mati. Kembalilah dia seperti dahulu, ya koreng, ya miskin. Satu, gagal tuh. Tidak lulus dalam ujian. Karena enggak bersyukur. Datang pula malaikat kepada orang yang dulunya botak. Sama sikapnya seperti si koreng tadi tuh. Akhirnya didoakan semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu yang dulu. Betul. Botak lagi, miskin lagi. Adapun ketika malaikat ini menemui orang yang tadinya buta. Apa kata si buta? Qad kuntu a'ma. Faradallahu ilayya basari fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Fawallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadtahu lillah. Dulu aku pun buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku kepadaku. Sekarang ambil kambing mana saja yang kamu mau tinggalkan, yang mau kamu tinggalkan. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu dari mengambil kambing mana saja yang mau kamu ambil karena Allah. Silakan ambil. Aku juga dulu seperti kamu. Nah, orang yang mantan buta ini lulus dalam ujiannya tuh. Dia ngaku dulu juga seperti itu, miskin. Sekarang silakan ambil. Semaumu, sesuai dengan kebutuhanmu. Apa jawab malaikat? Amsik malak fa innama ubtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Silakan kamu miliki semua hartamu ini. Kalian ini diuji. Allah ridha kepada kamu dan Allah murka kepada dua sahabatmu. Hadis yang agung ini menunjukkan bahwa para malaikat menjelma menjadi orang biasa, ya. Dan kadang-kadang menjelma menjadi manusia dengan kondisi yang buruk. Lalu berbicara kepada manusia. Dan yang ditemuinya hanyalah manusia biasa. Bukan seorang nabi dan bukan seorang yang soleh. Tiga orang yang barusan dari kalangan Bani Israel itu, dua diantaranya orang durhaka. Tapi didatangi juga oleh malaikat. Inilah beberapa dalil tentang menjelmanya malaikat ketika menemui orang, baik orang itu nabi, baik seorang wanita seperti Maryam, baik orang biasa termasuk orang durhaka seperti orang yang koreng dan orang yang botak tadi. Dari semua kisah, baik dari ayat maupun dari hadis tadi, kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Ada setidaknya 5 poin kesimpulan. Kesimpulan pertama, Allah telah memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk mampu menjelma. Kedua, nas-nas yang ada semua menunjukkan penyamaran atau penjelmaan malaikat hanya dalam bentuk manusia dan turun ke muka bumi berbicara dengan manusia yang ditemuinya, baik para nabi ataupun orang biasa. Ketiga, bahwa malaikat menjelma tidak hanya kepada para nabi, tapi juga kepada orang yang bukan nabi, bahkan orang durhaka. Keempat, para malaikat hanya menjelma sebagai manusia, tidak pernah, tidak ada dalil satupun baik dari ayat ataupun hadis yang sahih. Malaikat pernah menjelma menjadi selain manusia, tidak ada. Hanya manusia, tidak pernah diceritakan malaikat menjelma sebagai binatang, baik kucing ataupun kuda atau apapun. Tidak ada, hanya sebagai manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, malaikat hanya menjelma sebagai laki-laki. Tidak pernah diceritakan baik dalam ayat ataupun hadis, malaikat pernah menjelma menjadi wanita yang cantik atau umpamanya. Sekalipun orang yang akan ditemuinya itu adalah seorang wanita seperti Maryam. Walaupun Maryam seorang wanita, tapi malaikat yang diutus oleh Allah untuk menemuinya tetap menjelma sebagai laki-laki. Makanya Maryam yang tadinya tidak tahu, takut. Walaupun ini lelaki tegap, Maryam berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyatakan a'udzu minka birrahman in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari dirimu. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari dirimu kalau kamu benar-benar orang takwa. Jangan ganggu, jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena Maryam enggak tahu bahwa ini adalah jelmaan malaikat. Ternyata malaikat. Inilah penjelasan tentang kemampuan para malaikat dalam menjelma menjadi orang, menjadi laki-laki dan menemui manusia baik dari kalangan para nabi, termasuk menemui Maryam yang jenis kelaminnya wanita, bahkan termasuk menemui orang biasa, bahkan orang yang durhaka seperti si botak dan si koreng seperti yang baru saja dijelaskan. Nah, para pendengar Radio Roja, Radio Kita Cirebon, Radio Islamic Center Binbas Jogja, pagi ini penjelasan kita cukup sampai di sini saja. Nanti insya Allah penjelasan tentang malaikat yang lainnya akan kita teruskan pada hari Selasa yang akan datang. Kita masuki sekarang sesi tanya-jawab dan dipersilakan kepada Akhi Muzain untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan. InsyaAllah bermanfaat dan menambah ilmu bagi kami semua. Ikhwatul iman azanallahu ayyakum, para pendengar sekalian. Silakan, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Dan kepada para pendengar sekalian, silakan Anda bisa bertanya kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-868-62637. Sekali lagi di nomor telepon 022-868-62637. Dan bagi Anda yang bertanya akan melalui SMS maupun WhatsApp di untuk para pendengar Radio Roja Bandung, bisa melalui nomor telepon di 081-1227-1476. Sekali lagi di nomor 081-1227-1476. Bagi para pendengar radio kita 94,3 FM Cirebon, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 0852-10-943-943. 0852-10-943-943. Dan bagi para pendengar Radio Islamic Center Binbaz 107,8 FM Yogyakarta, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 081-5688-1078. 081-5688-1078. Dan ada penanya yang pertama kali melalui telepon, Ustaz. Sudah putus. Kami persilakan yang bertanya melalui telepon bisa dicoba kembali masuk. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taufik Bandung, Ustaz. Ya, Pak Taufik dikecilin radionya biar enggak ada feedback ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz mau tanya, ini ada kalimat katanya irhamu mautakum, katanya situ jadi apa? Ketahlil katanya, maksudnya irhamu mautakum bisa bisidqah bitul Quran, bitul Quran katanya itu maksudnya ketahlil katanya. Yang kedua, ya Rabbi bil Mustafa baldig maqsidana. Ya banyak itu katanya sababiah katanya. Tolong dijelaskan, Ustaz, saya kurang ngerti tentang itu ya, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taufik di Bandung, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan ya. Baik, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini tentang Lupa tadi yang kedua sih ya, Robi bilang apa aja, Pak Ustaz. Oh iya, irhamu mautakum. Perkataan irhamu mautakum bisadaqah wa tilawatil Quran, itu katanya tahlil. Pertama, perkataan irhamu mautakum itu perkataan siapa? Apakah hadis Nabi SAW? Bukan. Ya. Tidak ada lafaz hadis seperti itu. Kedua, kalau toh betul itu ucapan Nabi SAW, lihat aplikasinya apakah seperti itu, lihat apakah Nabi mentahlilkan orang yang sudah mati, enggak? Umpamanya seluruh putri Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah baru meninggal 6 bulan setelah Nabi wafat. Tapi putri-putri yang lain meninggal ketika beliau masih hidup. Apakah ditahlilkan seperti yang ditahlilkan oleh orang-orang pada zaman sekarang? Ya. Kalau betul itu maksudnya pasti dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi ternyata tidak. Oleh karena itu, makna irhamu mautakum, kasihanilah orang-orang yang sudah mati di antara kalian, mengasihaninya dengan cara mendoakan, memintakan ampun, memintakan rahmat. Dengan cara apa? Dengan cara yang mutlak. Mutlak artinya tidak diritualkan, tidak diupacarakan, tidak ditetapkan harinya, waktunya, jumlahnya, lafadznya. Sesuatu yang mutlak apabila dimuqayyadkan berarti menetapkan syariat baru. Ya, itu yang pertama. Kedua, lafaz salawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya. Bi huruf ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, karena al-Mustafa. Al-Mustafa itu maksudnya nama Nabi Muhammad SAW. Balligh maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud kami. Bi di sana itu bi sababiyah. Pertama, ini bukan hadis, bukan Quran, bukan ucapan Nabi, bukan ucapan para sahabat. Ini bukan hadis, ini apa namanya, karangan orang biasa yang bukan ulama, tapi seorang ahli syair, ahli bahasa Arab, tapi buta tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah. Masa yang begini dijadikan dalil? Ini bukan ucapan Nabi SAW. Ya Rabbi bil Mustafa, balig maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa, ya wahai Rabku bil Mustafa, ya, karena al-Mustafa, al-Mustafa itu Nabi SAW, balig maqasidana, sampaikan maksud-maksud, keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan kami. Ini bukan hadis sama sekali. Masa bukan hadis diamalkan? Ini ucapan orang yang buta tentang tauhid, tapi ahli dalam masalah syair. Kalau umat Islam, dalil itu Quran hadis, bukan kata orang biasa. Kalau orang biasa nanti bisa dijadikan dalil, nanti semua orang bisa ngomong atau, ya. Maka nggak perlu digubris. Itu bukan ayat, bukan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya bacakan dari SMS yang masuk. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum wahai Ustaz. Sebelum kita berdoa, kita disyariatkan untuk memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana lafaz pujian dan solawat tersebut? Siapa barusan? Muhammad Amin. Pak Muhammad Amin di Sumatera Selatan. Ogan Ilir. Oh ya, barakallahu fiik. Sampai mungkin lewat streaming ya, streaming Radio Roja Bandung. Taib, Pak Muhammad Amin barakallahu fiik. Iya, salah satu di antara adab berdoa adalah memuji Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu dengan menyebut Asmaul Husna. Juga bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Bagaimana lafaz solawatnya? Solawat yang mutlak, yang bagaimana saja yang isinya adalah solawat. Bisa kita baca solawat yang kita baca di dalam tasyahud. Atau umpamanya sekedar Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. Karena ini mutlak sifatnya. Tidak ditentukan bagaimana lafaz solawatnya selama isinya solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengandung unsur syirik, yaitu menduakan atau menempatkan Nabi di tempat uluhiyah seperti ya Rabbi bil Mustafa tadi. Itu jangan dipakai kalau itu. Karena apa? Karena menyamakan Nabi SAW dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Bisa kita baca dalam selawat dalam tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Bisa gitu. Lalu memuji Allah ya dengan menyebut Asmaul Husna. Sesuai dengan isi permintaan kita. Kalau kita meminta rizki, kita sebut ya Razzaq, ya Wahhab, ya Rahman, ya Rahim. Yang senada dengan itu, yang maknanya sesuai dengan isi permintaan kita. Ya. Umpamanya wahai, umpamanya sebaik-baik pemberi rizki, wahai yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Ya Allah, Engkau telah memberikan segala macam nikmat yang kami butuhkan dengan pujian-pujian yang mengungkapkan pengakuan-pengakuan kita terhadap karunia Allah Azza wa Jalla, kebesaran Allah, keterpujian Allah, kesempurnaan Allah. Kita ungkit. Bagus dengan bahasa Arab. Kalau enggak, silakan dengan bahasa Indonesia yang kita fahami. Atau dengan bahasa daerah yang kita fahami. Lalu setelah itu, akui dulu kesalahan, kekurangan, dosa-dosa kita. Lalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh dengan bahasa kita. Umpama dengan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Bisa dengan Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana min khasirin. Atau dengan bahasa kita. Ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat zalim kepadamu dengan sebesar-besar dan sebanyak-banyak kezaliman. Dan tidak ada yang bisa mengampuni semua dosaku itu kecuali Engkau. Maka ampuni aku, berikan maghfirah sebanyak dosa yang telah aku buat kepadamu. Dan seterusnya, akui, lalu setelah itu barulah kita minta permintaan sesuai yang kita inginkan. Begitu Pak Muhammad Amin, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Ada penelpon Pak Mulyono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Marga Asih ya? Marga Ayu Raya. Silakan Pak Mulyono. Ustaz, saya mau bertanya. Yang saya belum mengerti ya, maksudnya di ayat di surat At-Taha ayat 130 yang bunyinya terjemahnya, maka sabarlah engkau Muhammad, alas apa yang mereka katakan dan bertapislah pada dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Thaha ayat 130. Ya. Pak Mulyono di Marga Asih. Marga Hayu Raya. Iya. Pak Mulyono bertanya tentang maksud Al-Qur'an surah Thaha ayat 130. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha." Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Dan bertasbihlah dengan memuji Allah sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Dan di waktu malam hari. Dan bertasbihlah pada waktu siang hari agar kamu ridho. Ini adalah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang diejek, diolok-olok, diomongin oleh orang-orang musyrik saat itu. Dengan ejekan-ejekan yang menyakitkan hati. Tentu saja sebagai manusia biasa, walaupun beliau Nabi, dadanya sumpek, dadanya sempit, merasakan kesedihan. Sehingga dalam ayat lain Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa hatimu sumpek mendengar ocehan mereka. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Allah. Dan jadilah kamu orang yang sujud. Ini petunjuk dari Allah di saat kita diejek orang karena kebenaran yang kita bawakan. Kita amalkan, kita dakwahan, diejek oleh orang-orang yang tidak suka terhadap kebenaran yang kita dakwahkan tersebut. Diejek. Maka kata Allah bersabarlah, ya. Kemudian selain bersabar, bertasbih, bertahmid. Setiap pagi dan petang dan setiap malam dan siang. Lalu apa kata Allah? La'allaka tardha, maka kamu akan ridho, akan senang. Akan hilang kesumpekanmu. Akan hilang kesempitanmu. Berbeda dengan banyak orang ketika dicela, membalas mencela. Ketika diejek, membalas mengejek. Ketika dihina, membalas menghina. Akhirnya apa? Akhirnya hatinya tambah panas, permusuhan bertambah kuat antara dia dengan orang yang mengejeknya. Itu keliru. Konsep kiat dari Al-Quran ketika kita diejek, bertasbih, mendekat kepada Allah. Allah berfirman, walaqad na'lamu annaka yadiku sodruka bima yakulun. Kami tahu hatimu itu sumpek, sempit. Mendengar apa-apa yang mereka omongkan. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan muji Allah wa kum minas sajidin dan jadilah kamu itu orang yang sujud. Jadi mendekat kepada Allah, menjerit kepada Allah, mengadu kepada Allah, bukan kepada manusia. Dalam ayat yang ditanyakan oleh Pak Mulyono yaitu surah Thaha ayat 130. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah kamu atas apa yang mereka omongkan. Wasabbih bihamdi rabbik. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Setiap pagi dan petang. Dan setiap malam dan siang. La'allaka tardha, maka kamu akan ridha. Kamu akan senang. Akan hilang kesedihanmu, kepedihanmu. Ini kiat dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara mengubah kesedihan, kekecewaan karena diejek orang menjadi kesenangan dan kebahagiaan serta ketenangan. Itu tasbih kepada Allah. Sabar dan tasbih, bukan membalas. Kan yang mengatur hati kita Allah ya. Yang membuat kita menangis atau tertawa Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah lah yang membuat seseorang itu tertawa atau menangis. Allah yang mengatur hatinya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dik. Wahai pembolak balik hati. Inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabi rahman ka qalbi rajul wahid yuqallibu kayfa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balik itu hati sekehendak Allah. Jadi yang membolak-balikan, yang merubah, yang mengkondisikan hati kita Allah, termasuk yang membuat hati kita sedih, hati kita senang juga Allah. Kalau Allah membuat hati seorang itu sedih, Allah beri musibah yang membuat dia sedih. Kalau Allah membuat hati orang itu senang, Allah berikan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, akhirnya tertawa dia, gitu kan. Nah, Allah memberi kiat di sini bagaimana merubah kesedihan menjadi kesenangan ketika diejek orang. Tasbih, memuji Allah, bersabar atas apa yang mereka omongkan kepada kita. Maka insya Allah tidak akan memadaratkan kita. Banyak-banyak berzikir pagi dan petang, siang dan malam. Itulah kiat untuk merubah kesumpekan menjadi kesenangan ya. Begitu Pak Mulyono. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita sekarang ke pendengar radio kita FM Cirebon. Dari Riza di Kejaksan, Cirebon. Ustaz, malaikat itu punya akal. Lalu apa yang membedakan akal manusia dengan akal malaikat? Ya, malaikat punya akal. Ya benar, malaikat punya akal. Karena apa? Pernah ya kita jelaskan dalil tentang bahwa malaikat itu memiliki akal. Salah satu dalilnya adalah Al-Quran surah Saba ayat 23 yang menyatakan hatta idza fuzian qulubihim qalu madza qala rabbukum qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Ketika Allah sudah menghilangkan rasa takut dalam hati para malaikat. Malaikat di sini menunjukkan punya hati, dan hati maknanya akal. Hati itu untuk memahami, lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang kafir punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami. Afalahum qulubun la yaqiluna biha. Bukankah mereka itu punya hati, tapi hatinya kok enggak dipakai mikir gitu. Nah, hati dipakai mikir, hati dipakai memahami. Itu fungsi hati. Makanya Qatadah juga Mujahid menyatakan, inna fi dhalika la dzikra liman kana lahu qablun. Sungguhnya dalam hal itu ada peringatan, pelajaran bagi orang yang punya hati, maksudnya aqlun, punya akal. Menunjukkan bahwa malaikat itu punya akal. Jadi ketika Allah berfirman, ya, ketika Allah berfirman, para malaikat sangat takut, saking takutnya mereka pingsan. Setelah siuman, setelah sadar, Allah menyatakan hatta idza fuzian qulubihim, sehingga apabila Allah telah menghilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat, qalu, para malaikat bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Lalu qalu al-haq, dijawab al-haq, kebenaran. Jadi semua hadis dalil tadi menunjukkan para malaikat ya punya akal. Lalu apa bedanya akal manusia dengan akal malaikat? Ya, jelas beda. Apanya? Segala-galanya. Malaikat yang diciptakan dari bahan dasar yang berbeda dengan manusia, berbeda pula dalam segala hal. Fisiknya beda, kekuatannya beda, kemampuannya beda. Ya, kita sudah jelaskan atau belum? Wallahu alam. Malaikat itu tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, tidak membutuhkan tidur, dan tidak pernah dilanda kelelahan, kecapean, dan tidak memiliki syahwat kepada lawan jenis karena mereka tidak memiliki lawan jenis. Gitu ya. Berbeda dengan manusia. Manusia butuh makan, butuh tidur, butuh minum, butuh pasangan, gitu ya, beranak pinak dan seterusnya. Itu tidak dimiliki oleh para malaikat. Itu perbedaan fisik, itu perbedaan kebutuhan. Otomatis akalnya juga berbeda. Akal manusia dengan akal para malaikat jauh berbeda dalam segala hal. Bentuknya beda, ya. Kemudian fungsinya sama, memahami, sebagaimana fungsi mata juga untuk melihat, fungsi telinga untuk mendengar, sama. Akal berfungsi untuk memahami, untuk berpikir, cuma kemampuannya dan kaifiatnya tentu saja berbeda. Jangankan malaikat dengan manusia, manusia dengan binatang saja sudah berbeda. Antar sesama manusia akalnya sudah berbeda kemampuannya, ya. Walaupun kaifiat setiap manusia sama, akan tetapi berbeda antara manusia dengan para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kepada para penanya yang melalui telepon, Pak Sobari, silakan masuk lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini, Pak. Dari siapa ini? Dari siapa, Pak? Sobari dari Saguling. Oh, Pak Sobari dari Saguling. Silakan, Pak Sobari. Tadi Bapak bilang kalau kita diejek harus tasbih. Terus sekarang kalau kita disanjung, dipuji, harus istighfar atau gimana? Iya. Kesatu. Kedua, kebiasaan ibu ngajar anak dikir itu dengan gudagideg. Gudagideg. Anak kecil yang belum bisa bicara kan dikir, gudagideg gitu. Itu gimana? Iya. Ketiga. Sudah dua, Pak. Banyak yang ngantri, Pak. Ada dua maksimal gitu, ya, Pak. Iya, bangga sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Sobari di Saguling. Barakallahu fiik. Oh, ini ketika saya di Belanda juga tengah malam, Pak Sobari ikut ya bertanya segala macam. Barakallahu fiik, Pak Sobari. Ya, Pak Sobari tadi dikatakan kalau kita dipuji, kita zikir ya, mendekat kepada kalau diejek. Nah, sekarang bagaimana kalau dipuji? Apa yang harus kita lakukan? Ada doanya, Pak Sobari, ya. Nabi Sulsa menyatakan kalau salah seorang di antara kalian dipuji, coba baca doa ini, ya. Pertama, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya. Waghfir li mimma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Itu tiga kalimat, Pak Sobari. Juga para pendengar, baik Radio Roja, Radio kita, Radio Islamic Center bin Bas. Allahumma gfir li, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau azab aku karena pujian mereka kepadaku. Karena perkataan mereka, ya. Waghfir li mimma la ya'lamun, ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kepada kita karena mereka enggak tahu aib kita, kesalahan kita, dosa kita, ya. Mereka enggak tahu. Nah, makanya kita doa, waghfir li mimma la ya'lamun, ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku orang yang lebih baik dari dugaan mereka. Mereka menduga kita baik, kita soleh. Jadikan aku lebih baik, lebih soleh daripada dugaan mereka. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita dipuji. Ula, jangan sampai kita begitu dipuji, alhamdulillah. Jangan, itu keliru, salah. Atau ketika dipuji, malah kita merespon dengan respon yang menunjukkan kita ini ujub, riya, takabur, sombong, gitu ya. Kamu mah hebat, ih saya tiar tuh. Ini gak seberapa loh. Yang lain banyak lagi, umpamanya ya. Akhirnya, kita bisa terjerumus ke dalam dosa, ke dalam syirik, syirik kecil. Takabur, ujub, riya, sum'ah, itu syirik kecil. Yang bisa menghapus amal-amal pahala kita, ya. Umpamanya, wah kamu tadi malam saya lihat tahajud. Iya memang saya tiap malam begitu loh. Umpamanya, wah itu sudah bisa terhapus itu pahala tahajudnya tuh. Makanya, sembunyikanlah amal soleh kita melebihi dari kita menyembunyikan amal buruk kita. Kalau kita melakukan amal buruk, kita sembunyikan. Kita rahasiakan, khawatir orang lain tahu gitu ya. Ketika menyembunyikan amal soleh lebih dari itu lagi, ya. Karena apa? Khawatir riya. Nanti sudah capek berbuat, kemudian pahalanya kehapus, kita dosa diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena ketidakikhlasan kita. Itu yang kedua, Pak Sobari, ketika kita dipuji. Yang pertama ya? Kedua apa pertama? Yang pertama. Yang pertama, jadi doanya begitu. Terus yang kedua, banyak ibu-ibu yang mengajari zikir dengan cara geleng-geleng kepala. Zikir-zikir sambil mempraktekan geleng-geleng kepala. Ya, itu tidak ada hubungan antara zikir dengan geleng-geleng kepala. Ya, zikir itu, pertama, mengucapkan lafaz-lafaz zikir dengan lisan. Yang kedua, menghayati dengan hati, dengan pikiran. Dihayati, jangan sampai sekedar lisan mengucapkan zikir, hati pikiran kemana-mana. Nanti enggak sinkron, nanti enggak didapat ketenangan. Ya ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Ingat, dengan zikir hati menjadi tenang. Maksudnya hatinya yang berzikir. Ikut berzikir, menghayati apa yang dibaca oleh lisan. Bagaimana badan, apakah gudag-gudag? Tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Sebab itu kebiasaan orang-orang yang menyimpang dari syariat dalam melakukan zikir. Mereka ada, kadang-kadang ada ya, zikir itu di tarekat tertentu, sambil menari, sambil muter, sambil kadang-kadang berjingkrak-jingkrak gitu kan, yang tidak sesuai dengan ruh dari zikir. Zikir itu mengagungkan Allah, tapi sambil menari, sambil muter, teliur-liur cenah. Karena memang dibantu oleh syaitan laknatullahi alaihim, membuat mereka menjadi kuat. Ketika berzikir puluhan ribu kali semalaman sambil berputar, kalau kita memutar 3 putaran juga sudah oleng gitu ya, sudah jatuh, ini mah ribuan kali muter juga enggak apa-apa gitu. Dari mana muter itu? Apakah dari Nabi, dari para sahabat, dari para ulama? Enggak, pastinya juga. Termasuk gudag-gideg tadi, geleng-geleng kepala gitu ya. Maka itu termasuk ciri khas ritual orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Maka jangan kita lakukan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami bacakan dari pendengar radio, Radio Binbaz. Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta, Ustaz. Pertanyaannya datang dari Tama di Bogor. Ustaz, ana pernah menemukan seseorang yang berdoa kepada Allah dengan menyanjung-nyanjung malaikat dan berdoa atas keutamaan malaikat. Apakah dibenarkan, Ustaz? Iya. Sudah kita jelaskan. Menyanjung, memuji hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf alif lam. Alif lam li jinsi kepada alhamdu itu lil istigraq. Menunjukkan seluruh. Seluruh pujian hanya milik Allah. Kita tidak boleh memuji para malaikat seperti kita memuji Allah Azza wa Jalla. Ya? Tapi memuji malaikat dengan kadar pujian yang layak, tanpa berlebih-lebihan, sebagaimana kita memuji Nabi Muhammad SAW, memuji para sahabat, memuji para ulama, dengan kadar pujian yang wajar, yang lumrah sebagai manusia yang punya kelebihan, ya boleh. Termasuk memuji para malaikat. Dengan pujian yang seperti Allah terangkan bahwa malaikat itu makhluk yang maksum. Itu pujian. Para malaikat tidak pernah berdosa, bermaksiat walaupun sekejap. Para malaikat memiliki kekuatan yang hebat dan dahsyat. Para malaikat makhluk yang sangat takut kepada Allah. Para malaikat adalah makhluk yang sangat tunduk, patuh, taat kepada Allah. Itu pujian. Pujian seperti itu dibolehkan, gak apa-apa. Karena Allah juga menjelaskan keagungan malaikat seperti yang tadi diterangkan. Tapi kalau umpamanya pujian tersebut menyamai pujian kita kepada Allah, seperti umpamanya kita tahu yang mengatur rizki itu malaikat Mikail, lalu kita berdoa, wahai malaikat Mikail yang di tanganmu lah kewenangan untuk pembagian rizki, lalu minta, beri aku jatah rizki yang berlebih daripada biasanya, maka itu haram. Karena apa? Karena sama dengan meminta berdoa kepada malaikat. Dan ini terlarang. Allah menyatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian hanya kepadaku, maka aku akan ijabah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, berdoa berarti kita ibadah kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada malaikat, berarti kita ibadah kepada malaikat. Dan itu terlarang. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Sehebat apapun kemampuan dan kehebatan para malaikat, ya, tidak boleh menjadikan malaikat itu disembah oleh kita, dimintai dengan doa-doa dalam doa-doa kita. Sama sekali tidak boleh. Malaikat hanya boleh dipuji sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Allah jelaskan. Seperti malaikat makhluk yang taat, yaitu pujian. Malaikat makhluk yang maksum, yaitu pujian. Malaikat makhluk yang memiliki sayap dengan kekuatan yang dahsyat, yaitu pujian. Boleh kalau hanya seperti itu, tapi itu tidaklah layak disebut di dalam doa-doa kita. Pujilah Allah dalam doa kita, sebutlah nama-nama Allah yang bagus yang disebut Asma'ul Husna di dalam doa-doa kita, maka itu yang lebih mengabulkan didengarnya doa kita, ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari pendengar Radio Roja Bandung, melalui WhatsApp dari Oki Kurnia Alam. Saat para malaikat diturunkan dalam perang Badar, dipimpin oleh malaikat Jibril, apakah perintahnya hanya menggunakan kekuatan sebatas itu saja? Padahal satu malaikat saja bisa menghancurkan seluruh pasukan kafir dan pasukan iblis sekali tebas. Iya, ketika perang Badar Allah menurunkan 1000 malaikat yang turun berduyun-duyun. Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal, إِذْ تَسْتَغِيثُنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Kata Allah Azza wa Jalla, di dalam surah Al-Anfal tersebut, ingatlah ketika kalian berdoa, تَسْتَغِيثُنَ رَبَّكُمْ, lalu anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, bahwa kami mengijabah doa kalian bahwa kami itu akan menurunkan 1000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Kenapa harus 1000? Kan cukup 1 juga. Ya. Allah menjelaskan dalam ayat selanjutnya, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna qulubukum. Wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan tidaklah Allah menjadikan hal itu, yaitu diturunkannya malaikat, illa busyra, kecuali sebagai kabar gembira, wa litatma'inna qulubukum, dan untuk membuat hati-hati kalian menjadi tenang. Dengan umpamanya menyebut 1000 malaikat dengan jumlah yang banyak, padahal kaum muslimin saat itu cuma 300 orang. Disebutkan 1000, wah ini kekuatan yang besar. Oleh karena itulah, maka tenanglah hati mereka. Ini kabar gembira, optimis bahwa mereka itu akan menang. Kenapa tidak cukup 1? Ya sekali lagi, ya, mana yang lebih menenangkan jiwa, 1 malaikat ataukah 1000 malaikat? Tentu saja 1000. Dengan kadar yang cukup karena lawannya juga 1000 orang. Kalau begitu kenapa tidak disebut 1 juta? Ini berlebih-lebihan. Masa lawan 1000 dilawan 1 juta? Kan mubadir gitu. Oleh karena itu, disebut 1000 malaikat untuk menenangkan jiwa kaum muslimin. Dan tidak disebut 1 karena tentu saja bilangan 1000 jauh lebih menenangkan daripada 1. Dan tidak disebut jutaan karena terlalu berlebih-lebihan hanya untuk menghadapi 1000 orang kafir harus mengerahkan 1 juta malaikat. Maka disebut dengan jumlah yang sepadan yang membuat akal mereka di saat itu bisa menerima dan membuat hati mereka tenang. Begitu Oki, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja dan juga pendengar Radio Islamic Center Binbas dari Asep Maulana di Yogyakarta. Bismillah, tanya Ustaz, apakah pada saat ini masih mungkin ada malaikat yang diutus Allah untuk menguji manusia dengan menyerupai laki-laki seperti pada kisah Nabi Israel? Syukran, jazakallahu fikum. Nabi apa nih? Bani Israel. Asep Maulana, orang Bandung nu ayeuna di Jogja. Damang Asep. Iya, Asep Maulana barakallahu fik. Mungkin enggak malaikat itu sekarang mendatangi orang-orang? Sangat mungkin. Nanti ada penjelasan tentang hal itu. Tidak hanya kepada Bani Israel. Ada cumanya, apa cumanya? Jangan sampai kita tertipu. Itu disangkanya malaikat, padahal itu syaitan. Laknatullahi alaih. Sebagaimana kisah ini pernah teralami oleh Syekh Muhammad Taqiyuddin, rahimahullahu ta'ala. Dia menceritakan, ketika dia sholat malam, di luar tenda kecilnya. Ketika sholat malam itu datang, kalau nggak salah ini sudah dijelaskan kemarin-kemarin ya. Awan putih mendekat lalu berhenti agak jauh. Dari balik awan itu, dari dalam awan turun orang berjubah putih, ikut sholat tahajud bermakmum. Ya, coba bayangkan ada makhluk naik awan kemudian ikut sholat malam, nggak akan ada yang kayak itu, setan kan. Lalu ikut sholat bermakmum kepadaku, lalu aku baca alif lam mim sajdah. Surat yang sangat aku hafal. Tapi tiba-tiba muncul rasa takut yang sangat mencekam. Sehingga aku lupa terhadap surat yang aku baca, lalu aku ganti dengan surat yang lebih aku hafal. Lupa lagi sampai enggak selesai, akhirnya sudah ruku, sujud, dan seterusnya. Sampai setelah salam, orang itu kembali ke awannya tadi, lalu pergi lagi. Sudah, itu pengalaman. Orang awam akan menyangka itu adalah malaikat. Kan ikut sholat ya. Lalu aku tanya kepada guruku. Apa kata gurunya? Dzaka syaitan. Itu setan, bukan malaikat. Karena apa? Kalau dia malaikat, tidak mungkin dia mengganggu sholatmu. Tidak mungkin dia menimbulkan rasa takut. Yang membuat sholatmu terganggu, hafalanmu menjadi hilang. Datangnya malaikat itu memberikan ketenangan, mengkondisikan jiwa lebih khusyuk, lebih enak, lebih nyaman daripada biasanya. Kalau itu mengganggu sholat, menunjukkan itu syaitan. La'natullahi alaih. Ya. Jadi orang awam sangat mungkin menyangka itu malaikat, padahal syaitan. Oleh karena itulah, maka jangan sampai tertipu. Nanti ada lebih rinci lagi tentang ada kemungkinan malaikat mendatangi orang-orang pada zaman sekarang sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Abu Fahmi di Evakuasi Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Konsekuensi dari bersyahadat adalah kita beribadah dengan syariat yang ditentukan Allah melalui lisan Rasulnya. Bagaimana kalau menyimpang dari itu, melakukan hal-hal yang muhdats, apakah batal syahadatnya? Ya, syahadat ala asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah dan Muhammadlah Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini melahirkan dua konsekuensi. Konsekuensi pertama, bahwa ibadah kita hanya kepada Allah. Konsekuensi kedua, ibadah kita kepada Allah hanya melalui syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya. Sekarang bagaimana kalau ada orang dalam beribadah kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, tapi tidak melalui syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah batal dua kalimat syahadatnya? Gitu ya. Ya, Abu Fahmi dievakuasi. Evakuasi itu nama tempat. Oh. Baru tahu. Biasanya ke korban banjir, korban kecelakaan itu dievakuasi biasanya. Ya, tergantung jenis penyimpangannya. Ada jenis penyimpangan yang mengeluarkan dia dari Islam. Ada jenis penyimpangan yang tidak mengeluarkan, tidak membatalkan dua kalimat syahadat, tapi cuma merusak. Contoh umpamanya, yang membatalkan keislaman dia adalah sebuah keyakinan bahwa ada orang di zaman umat ini yang boleh beribadah kepada Allah ya melalui jalur khusus tanpa melalui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti beribadahnya Khidir kepada Allah tanpa mengikuti ajaran Nabi Musa. Khidir memang waktu itu tidak mengikuti ajaran Nabi Musa. Sebab apa? Khidir bukan umat Nabi Musa. Bukan dari kalangan Bani Israel. Itu juga Nabi, sebagaimana yang disebut oleh para ulama ketika menjelaskan surah Al-Kahfi tentang Khidir. Itu berbeda dengan orang zaman sekarang. Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Seluruh manusia yang hidup pada zaman inilah umat beliau. Maka wajib mengikuti syariat beliau. Ketika ada seseorang yang meyakini bahwa ada orang boleh langsung beribadah kepada Allah melalui syariat sendiri, tanpa mengikuti syariat Nabi SAW, orang ini bisa keluar dari keislamannya. Orang ini batal syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya. Ya. Jadi kalau meyakini begitu, kemudian melakukan ritual seperti itu, karena dia merasa spesial, istimewa, langsung kepada Allah tanpa melalui syariat Nabi Muhammad SAW, ya, ya dia lalu amalkan ritual yang dia karang-karang sendiri kepada Allah, ya dia keluar dari Islam. Karena apa? Karena tidak mengikuti syariat Rasulullah SAW secara totalitas, secara keseluruhan. Ya. Itu pertama. Kedua, kalau ada orang yang beribadah kepada Allah secara keliru karena menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, tapi dia meyakini kebolehannya karena ketidaktahuannya. Dan umumnya rata-rata kaum muslimin di kita seperti itu. Dia yakin ini boleh secara syar'i. Karena apa? Ilmu yang sampai kepada dia kayak begitu. Dan belum sampai kepadanya hujjah. Akhirnya dia melakukan penyimpangan dalam ibadah kepada Allah. Orang seperti masih muslim dan tidak batal dua kalimat syahadatnya. Orang ini masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena menyimpang dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi sangat tergantung dari jenis kekeliruannya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Saya ini bacakan ada pertanyaan yang senada antara pendengar radio kita FM Cirebon dengan pendengar Roja Bandung, Ustaz. Yang pertanyaannya adalah dari Ibu Nur di Gresik, Cirebon, Ustaz. Ustaz, apakah ada dusta yang diperbolehkan dalam agama? Dan keduanya, apakah ada syarat jika seorang ingin tawadu? Sementara yang pertanyaan dari pendengar Radio Raja Bandung, dari Devi di Lembang. Pertanyaannya, Saya ingin mengetahui bagaimana hakikat tawakal itu dan bagaimana cara mendidik hati dan akal agar selalu istiqomah dalam ketaatan. Jazakallah. Iya, pertama dari Ibu Nur di Gegesik, Cirebon. Tentang dusta yang diperbolehkan dalam. Adakah dusta yang diperbolehkan? Ada. Pertama, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa dusta itu tidaklah diperbolehkan kecuali dalam tiga hal. Pertama, dusta yang dibolehkan adalah dusta dalam rangka mengislahkan dua orang yang tadinya bermusuhan. Seperti umpamanya ada dua orang bermusuhan, saling mencela, saling menghina, saling menghujat. Kita ingin mengakurkan dan satu-satunya cara untuk bisa mengislahkan dengan cara berdusta. Si A dan si B bermusuhan. Kita bilang, A, tadi saya bertemu dengan si B, dia bilang memuji-muji antum loh, memuji-muji ukhti loh umpamanya, kalau itu wanita ya. Oh ya, iya, dia menyesal tuh, gak bagus hubungan sama antum. Oh, dia salamkan. Oh ya, salam lagi. Akhirnya, akurlah kedua orang ini. Ini dibolehkan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas." Bukanlah pendusta orang yang mengislahkan di antara manusia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim lain disebutkan, walam asma yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasul kadhiba illa fi thalath. Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW membolehkan berdusta yang dilakukan oleh orang kecuali dalam tiga hal. Pertama, al-harb, ketika perang. Kedua, al-islah bainan nas, ketika mengislahkan sesama manusia. Dan yang ketiga, wa hadithul rajul imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Ketiganya yaitu ucapan seorang suami kepada istri dan istri kepada suami. Ucapannya untuk apa? Untuk lebih mengharmoniskan, bukan untuk menutupi kesalahan. Contoh dalam hal perang adalah menebar isu dusta untuk mengelabui musuh. Seperti musuh ada di barat, kita menyebarkan berita bahwa kita akan mengirim pasukan ke arah utara, karena di arah utara ada musuh yang lebih besar. Akhirnya musuh yang ada di barat terlena. Oh kok musuh saya malah ke utara. Akhirnya mereka lalai, nanti setelah di utara berbelok ke barat, lalu mengepung mereka dari belakang, kemudian menyergap. Itu dibolehkan. Menebar dusta, informasi yang dusta untuk mengelabui musuh. Dalam hal perang dibolehkan. Tipu menipu dalam urusan strategi perang dibolehkan. Seperti umpamanya, sepasukan kecil menyerbu ke tengah musuh, terus setelah itu kabur, ayo kejar saya kalau mau. Dikejar oleh musuh, dan sampai di suatu tempat tertentu sudah disiapkan jebakan, lalu mereka menyergap musuh ini. Ini juga tipuan, dibolehkan. Itu yang kedua, perang. Yang pertama tadi mengislahkan, yang kedua perang. Yang ketiga, ucapan seorang suami kepada istri yang ucapan isi ucapannya dusta, tapi untuk menyenangkan hati pasangannya. Ketika umpamanya si istri berdandan, kita menyatakan, aduh cantiknya melebihi artis tercantik manapun di dunia ini. Padahal bohong itu. Ya. Boleh enggak? Boleh. Si istri akhirnya kan hidungnya kembang-kempis. Akhirnya semakin dekat hubungannya. Kalau si istri menyatakan, enggak, mereka lebih cantik dari aku dari segala segi itu. Mereka memancung, saya pesek. Mereka putih, saya abu-abu umpamanya. Lalu kita bilang, kecantikan itu bukan fisik dalam pandangan saya. Tapi sikap dan jiwamu kelemah lembut itu yang membuat kamu indah, seindah umpamai bidadari surga. Ya enggak gombal sebenarnya boleh. Istrinya senang. Benar gitu? Benar. Boleh itu berdusta. Padahal jelek istrinya. Ketika istrinya umpamanya masak, lalu disodorkan kepada kita. Enggak enak sebenarnya. Enggak enak. Lalu istrinya nanya, gimana enak? Wah, ini masakan di restoran manapun enggak ada nih. Kayak begini. Lalu kita makan secara lahap, walaupun sambil nyengir. Itu berdosa kepada istri. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghindarkan mudarat. Kalau kita jujur, ini enggak enak banget. Saya sambil nyengir makannya, bisa kecewa dia, bisa kalau dia kurang bisa menahan diri, bisa marah dan seterusnya. Akhirnya timbul pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu. Ya. Nah, nanti bagaimana nanti setiap masak kurang garam terus dong? Ya kita cari strategi lain. Nah ini, wah enak luar biasa. Tapi kalau tambah enak, tambah garam sedikit lagi, ini tambah enak pasti gitu. Banyak cara untuk bisa menyenangkan istri, walaupun umpamanya dengan cara berdusta. Adapun kalau berdusta untuk menutupi kesalahan, ya maka itu tidak boleh. Ya, umpamanya di jalan, umpamanya dia main-main ke sana kemari dulu gitu ya. Lalu ditanya oleh istri, dari mana? Biasanya jam 4 sudah pulang, ini jam 10 malam gitu ya. Lembur. Di kantor banyak pekerjaan, itu berdusta. Tapi itu dosa untuk menutupi kesalahan, itu tidak boleh. Kalau begitu tetap dosa ya. Itu tiga jenis dosa yang dibolehkan menurut hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ada dua tadi? Ya, dusta. Keduanya apa? Tawadu. Wah, ini tawadu ini panjang. Tawadu lawan dari takabur. Tawadu berasal dari kata wadu'a. Wadu'a itu hanya meletakkan sesuatu di bawah. Maknanya sesuatu yang mestinya di atas diletakkan di bawah. Untuk menunjukkan bahwa dia itu merasa hina di hadapan pihak lain. Tawadu itu merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Gitu ya, itu tawadu. Itu secara bahasa seperti itu. Lawan dari apa? Lawan dari takabur. Kalau takabur merasa diri besar, tawadu merasa diri hina, rendah dan kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu ya. Bagaimana caranya itu adalah sesuatu yang harus dibahas secara panjang lebar. Wallahu a'lam. Terus. Ya, ini dari Devi di Lembang, Ustaz. Apa hakikat tawakal itu dan bagaimana cara mendidik hati dan akal agar selalu istiqomah dalam ketaatan? Ya. Ini juga sama, tawakal. Tawakal bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan tawakal wajib dilakukan setelah ikhtiar. Ikhtiarnya maksimal. Ikhtiarnya maksimal nih, ya. Setelah itu semua hasil diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tawakal. Kalau kita menyerahkan semua urusan kepada Allah tanpa tawakal, tanpa ikhtiar, maka itu namanya tamanni. Tamanni itu berkhayal. Seperti begini, ya. Seseorang umpamanya punya ladang. Kemudian dia garap. Dia cangkul, dia bajak, dia tanami, dia semprot gitu dan seterusnya. Nah, maksimal dijaga sampai 3 bulan, 4 bulan mau sudah gede padinya dijaga bikin orang-orangan. Setelah itu hasilnya diserahkan total kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tawakal setelah ikhtiar. Bahwa dia berharap akan panen setelah 3 atau 4 bulan. Tapi kalau seseorang punya tanah ladang gitu ya, tapi tidak digarap. Dibiarkan begitu saja, tidak ikhtiar. Lalu 4 bulan kemudian dia berharap akan panen. Bisa enggak? Enggak bisa. Itu bukan berharap. Tapi itu menghayal. Kalau berharap ada ikhtiar. Setelah ikhtiar serahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tawakal. Tawakal dilakukan setelah ikhtiar. Tapi kalau umpamanya tidak berikhtiar, tidak berusaha lalu berharap, itu namanya melamun. Itu namanya berhayal. Enggak akan dapat apa-apa. Itu bukan tawakal, ya. Jadi tawakal harus dilakukan setelah ikhtiar secara maksimal, lalu hasil dari ikhtiar maksimal itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya. Dari siapa nih, Pak? Pak Solihin. Pak Solihin, silakan ya. Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Ustaz mohon dijelaskan tentang hadis hadis riwayat Ahmad Al-Basar tentang gerakan jari telunjuk lebih keras atas setan daripada pukulan besi, yaitu telunjuk. Ada yang mengatakan bahwa hadis tersebut maujud. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jazakallahu khair. Iya. Iya, Pak Solihin di Cimahi. Cimahi. Barakallahu fik. Bagaimana hadis yang menyatakan bahwa telunjuk menggerakkan jari dalam tasyahud itu lebih keras daripada 1000 pukulan pedang bagi syaitan laknatullah yang alaih. Ada yang menyatakan bahwa hadis ini sebagai hadis yang maudhu, ya. Hadis ini adalah hadis yang maudhu, katanya begitu. Iya, hadis ini dulu pernah kita bahas ketika kita membahas pada hari Selasa, ya, pada hari Selasa sore hari, ketika membahas tentang tasyahud, bahwa yang benar atau yang lebih rajih atau lebih kuat telunjuk itu digerak-gerakkan sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Wa'il bin Hujrin. Beliau menyatakan ketika duduk tasyahud, wa asyara bi usbu'i sababah faraituhu yuharrikuha wa yad'u biha. Lalu beliau berisyarat dengan telunjuknya. Aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan sambil berdoa dengannya, sambil berdoa dengan menggerak-gerakkan telunjuk tersebut. Dan itulah yang lebih rajih, tetapi hukum dari menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Sehingga apabila ada orang yang tidak menggerak-gerakkan telunjuk di dalam tasyahudnya, apakah sholatnya sah? Sah tentu saja. Apakah sholatnya kurang? Tidak, tidak kurang. Karena itu bukanlah sesuatu yang wajib, apalagi rukun. Itu hanya salah satu di antara sunnah sholat. Salah satu di antara sunnah sholat adalah seperti itu. Lalu, salah satu di antara hal yang sangat mendukung hal tersebut adalah karena gerakan tasyahud itu lebih dahsyat bagi setan dibanding 1000 pukulan pedang, itu menunjukkan lebih terkuatkannya syariat digerak-gerakan telunjuk. Seperti umpamanya, ya, sebuah hadis yang diterima dari diriwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam An-Nasa'i, kemudian juga dari Wa'il bin Hujrin, kemudian juga Wa'il bin Hujrin menyatakan, ramaqtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam thumma jalasa faftarasa rijlahul yusra thumma wadu'a yadaihi ala fakhidaihi. Kata Wa'il bin Hujrin, Aku memperhatikan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau duduk iftiros, menghamparkan kakinya yang kiri dan meletakkan tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri, sedangkan tangan kanan diletakkan di atas pahanya yang kanan. Lalu aku melihat beliau menggerak-gerakkan telunjuknya di dalam sholat. Itu hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Adapun hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW menggerakkan telunjuknya di dalam tasyahud lalu dikatakan lebih dahsyat daripada 1000 pukulan pedang, disebutkan lahiya asyadu ala syaitan minal hadid. Siapa periwayat hadis tersebut? Hadis ini derajatnya hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan berisyarat dengan jari telunjuk dalam tasyahud yang diamalkan oleh sebagian ahli ilmu dari kalangan para sahabat. Nah, ini pendapat yang dilakukan atau dipegang teguh oleh para sahabat kami di kalangan ahlul hadis. Itu dijelaskan Imam At-Tirmidzi dalam kitab As-Shalah di dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta juz yang pertama, juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim hadisnya nomor 1311. Termasuk juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis dalam kitab Musnadnya juz yang kedua halaman 119. Diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan lahi asyaddu ala syaitan minal hadid, bahwa menggerakkan jari telunjuk itu lebih dahsyat daripada setan, daripada pukulan dari besi. Berdasarkan hal itulah, maka hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Tirmidzi, tapi dengan lafad lahi asyaddu ala syaitan minal hadid. Dan selain itu, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta meriwayatkan, juga Imam Muslim selain Imam Ahmad. Dan hadis ini sahih, memenuhi 5 kriteria kesahihan hadis. Yang pertama, hadis ini ittisal. Ittisal itu nyambung sanadnya. Yang kedua, rawi-rawinya dhabit. Yang ketiga, rawi-rawinya adil. Kemudian yang keempat, hadisnya itu tidak ada syad dan tidak ada illat. Keempat dan kelima. Maka kata siapa hadis ini maudhu? Nah, kalau kita menyebut hadis ini sahih dengan 5 kriteria yang tadi dijelaskan dan sudah diterangkan dalam beberapa kitab ulama ahli hadis, maka silakan orang yang menyatakan maudhu kemukakan keterangan kemauduannya. Kalau memang ini maudhu, ulama mana yang menyatakan ini maudhu, dalam kitab apa? Yang jelas coba bisa dicek ini dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik juz yang pertama halaman 111 dan 112. Juga Imam Muslim dalam hadis nomor 1311. Dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juz yang kedua halaman 119. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Dan hadis ini sahih. Begitu keterangannya Pak Solihin. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya bacakan dari pendengar Radio Islamic Center Binbas, dari Mufidah di Siti Mulyo. Ustaz, apakah boleh meruqyah bayi yang dalam kandungan dengan bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Waqarah, dan bagaimana cara yang disyariatkan sesuai syar'i? Iya, Ummu Mufidah di Jogja ya, barakallahu fiik. Ruqyah ini salah satu metodologi pengobatan bagi orang yang sakit baik fisik ataupun psikis. Kalau untuk yang dalam kandungan, apa bayi dalam kandungannya kesurupan atau apa harus diruqyah? Ya, jadi begini Ummu Mufidah, wallahu a'lam bissawab. Maksudnya apakah bayi kandungannya sakit gitu, ada kelainan? Kalau ada kelainan, Ya, coba periksakan ke dokter ahli kandungan. Kemudian lakukan upaya-upaya medis untuk mengobatinya. Atau ke herbalis. Atau ke pengobatan alternatif lain yang tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Ya. Adapun untuk meruqyah, maka tidak disyariatkan. Yang pertama itu masih dalam kandungan. Yang kedua si bayi tidak mendengar. Tidak memahami. Jadi lakukan saja pengobatan hissi ya. Wallahu a'lam. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung. Dari Ihsan di Tubagus Ismail Bandung. Ustaz, pada surat Al-Anbiya ayat 90 yang artinya maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Tulisannya pakai ini jadi wayaduna ragaban warahaba. Ini maksudnya harap-harap cemas atas terkabul doa atau harap-harap cemas dalam menyembah Allah ya. Takut amal soleh enggak diterima. Kalau maksudnya harap-harap cemas pengabulan doa, gimana mengkompromikan dengan sabda Rasul, berdoalah kalian dengan keyakinan akan dikabulkannya doa kalian. Jazakallah. Ya huwa yad'una rabbahum raghaban wa rahaba. Mereka yad'una. Yad'una maknanya dua. Ibadah dan juga doa. Sebab doa ada dua. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah artinya doa berupa permintaan. Permohonan. Seperti ya Allah beri saya rizki, ya Allah ampuni, ya Allah beri saya jodoh, ya Allah mudahkan semua urusan saya, ya Allah lepaskan saya dari semua kesulitan. Itu namanya doa masalah. Kedua, doa ibadah. Doa ibadah itu artinya doa dalam bentuk ibadah. Doa adalah dengan bahasa tubuh. Kalau tadi dengan bahasa lisan. Kalau doa ibadah, doa dengan bahasa tubuh. Ya. Bahasa tubuh itu artinya tubuhnya melakukan ibadah. Dengan melakukan ibadah, otomatis di dalamnya terkandung doa. Karena apa? Karena setiap orang yang beribadah kepada Allah, Allah kan akan berikan berbagai macam janji dunia dan akhirat. Seperti umpamanya, siapa orang yang berinfak di jalan Allah, ya, maka akan begini, begini, begini. Siapa orang yang umpamanya bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan akan memberi rizki yang tidak disangka-sangka. Sehingga apabila seorang bertakwa kepada Allah dan takwa amalan, ya, seorang bertakwa kepada Allah berarti sama saja dengan dia itu meminta agar diberi jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dialaminya dan meminta agar diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Seperti itu. Orang silaturahmi, dengan silaturahmi berarti dia itu sedang berdoa dengan bahasa tubuhnya agar rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan. Berdasarkan hadis, man ahabba ayub sato fi rizki wa ayun sya'afi athari fal yasir rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia itu menyambung silaturahmi. Jadi orang yang sedang silaturahmi, pada hakikatnya dia sedang berdoa kepada Allah dengan bahasa tubuhnya, dengan silaturahmi. Agar apa? Agar dipanjangkan umur dan diluaskan rizkinya. Ya, itu yang disebut dengan doa ibadah. Setiap ibadah adalah doa. Nah, jadi wayad'una rabbahum raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada Allah, maknanya mereka beribadah kepada Allah dengan harap-harap cemas. Harap-harap cemas apa? Berharap ibadahnya diterima. Ibadahnya memperoleh pahala, ibadahnya menghapuskan doa, ibadahnya memperoleh semua yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beribadah, tapi juga cemas. Cemas apa? Cemas ya, jangan-jangan ibadah mereka tidak diterima karena kekurangan persyaratan diterimanya ibadah, khawatir. Dan itulah sikap para sahabat. Ya, Allah menyatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka itu orang-orang yang telah mengamalkan amal soleh yang mereka sudah amalkan. tapi hati-hati mereka takut. Sudah beramal soleh maksimal, tapi hati mereka takut. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah mereka orang yang mencuri, yang mabuk, dan orang-orang yang melakukan maksiat? Enggak, mereka melakukan ibadah yang hebat, tapi hati mereka takut ibadah mereka itu enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sikap para sahabat di dalam beribadah, mengandung dua unsur ini, ya berharap diterima, tapi ada kecemasan. Tidak pede, wah saya pastilah diterima 100% surga di tangan. Enggak boleh seperti itu, ya. Adapun dalam hal berdoa, yang doa masalah, doa minta kepada Allah, ya kita wajib meyakini doa kita dikabul setelah ikhtiar maksimal. Memenuhi seluruh persyaratan dikabulkannya doa, kita yakin. Kata Nabi SAW, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa kalian akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, jawaban atas pertanyaan tadi, wa yad'una rabbahum raghaban wa rahaba, mereka yad'una maknanya beribadah, menyeru kepada Allah. Dengan harap-harap cemas, maknanya beribadah kepada Allah dengan berharap bahwa mereka akan diterima, diberi pahala, dan juga ada kecemasan. Jangan-jangan ditolak. Ya, begitu, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukur. Terakhir ya. Iya, yang terakhir ini ya. Dari pendengar kita FM Cirebon, dari Ibu Ani di Cirebon. Ustaz, apakah malaikat juga memberikan pengaruh baik untuk amal-amal kebaikan manusia, sebagaimana setan membisikkan kepada manusia kepada keburukan? Iya, Bu Ani di Cirebon. Barakallahu fiik. Ibu Ani. Ibu Ani di Cirebon. Ani Yudhoyono itu? Bukan. Di Cirebon, barakallahu fiik. Iya, tentu saja. Nanti kita akan membahas ya. Malaikat itu banyak loh berdoa kepada Allah untuk kepentingan manusia. Baik berdoa secara umum kepada seluruh manusia, atau berdoa secara umum kepada seluruh kaum muslimin, ataupun berdoa bagi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan khusus. Dan doa mereka, ya kiprah mereka kepada manusia, memiliki dampak yang besar dalam amal mereka dan nasib mereka di dunia. Nanti ada kita membahas bab tentang hal itu secara khusus. Interaksi atau kiprah para malaikat dalam kehidupan manusia dalam segala segi, dalam berbagai macam segi, dalam bentuk doa, dalam bentuk membimbing, dalam bentuk menjaga, dalam segala macam bentuk ya. Nanti akan kita bahas dalam bab tersendiri tentang masalah itu ya. Ya, para pendengar baik Radio Roja, Radio Kita, dan Radio Islamic Center Bin Bas, baik di Bandung, Cirebon, ataupun di Yogyakarta, dan Radio Albayan Cianjur, masih ada kerusakan, belum bisa gabung, nanti sore insya Allah mereka gabung. Cukup sampai di sini saja dahulu, insya Allah kita akan teruskan kajian ini di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.